Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala ma ba'd. Al-babu tsalitsa asyarah, bab yang ke-13, asy-syufa'atu wal juwar. طيب وفيه عدة مسائل. الشفعة akan dijelaskan maknanya, yaitu hak orang yang berserikat dalam satu kepemilikan untuk membeli terlebih dahulu, untuk membeli terlebih dahulu bagian dari serikatnya yang dijual. Adapun al-juwar adalah ketetanggaan, ya. Nah, jadi ada dua pembahasan dalam bab ini. Wa fihi iddatu masailah, padanya terdapat beberapa masalah. Al-masalatul ula, masalah pertama, fi ma'naha, tentang maknanya, tentang maknanya, yakni makna asy-syufa'ah. Wa adillatu masyru'iyatiha, dan dalil-dalil di syariatkannya asy-syufa'ah. Nah, jadi yang pertama dibahas tentang asy-syufa'ah. Al-awwal ma'naha, ma'na asy-syufa'ah. Asy-syufa'atu hiya istihqaqu asy-syariki. Istihqaqu asy-syarik, hak yang dimiliki oleh asy-syarik, oleh sekutu, yakni yang orang yang berserikat. Intiza'a hissati syariki, haknya untuk intiza'a, untuk mengambil kembali, untuk merenggut, ya, untuk merenggut hissah, hissat syariki, untuk merenggut hissah itu bagian yang dimiliki oleh sekutunya yang berserikat bersamanya. Mimman intaqalat ilaih, dari orang yang telah beralih kepadanya bagian dari sekutunya yang berserikat bersamanya. Bi'iwadin maliyin, dengan bayaran harta, yaitu dengan dijual. Supaya gampang memahaminya, A dan B berserikat memiliki sebidang tanah dan belum dibagi. Belum dibagi. Keduanya memiliki bagian masing-masing di sebidang tanah itu dan belum dibagi. Belum dibagi bahwa yang sebelah utara untuk A, yang sebelah selatan untuk B, dan seterusnya. Belum ada pembagian. Jadi masih musya'. Musya'. Istilahnya musya', sudah, istilah ini sudah lewat pada bahasa sebelumnya. Bagian masing-masing tersebar di sebidang tanah itu, keduanya berserikat, misalkan ini separoh, tapi belum dibagi. Kemudian si B menjual bagian dia di tanah itu kepada si C, maka si A punya hak syuf'ah, yakni A berhak untuk merenggut kembali bagian sekutunya, serikatnya tadi yang bersekutunya itu si B, bagiannya B yang sudah beralih ke C dengan cara penjualan. Si B sudah menjual bagiannya ke si C. Si A punya hak syuf'ah, yaitu merenggut bagiannya si B yang sudah beralih ke C dengan penjualan tadi, dia renggut kembali dengan cara membelinya dengan harga yang sama untuk dia miliki, untuk si A yang memilikinya, karena dia lebih berhak membelinya daripada si C. Itu makna syuf'ah. Istihqaqu syariki intiza'a hissati syarikihi mimman taqalat ilaih. Istihqaq syarik pada contoh tadi si A, haknya si A, intiza'a hissati syarikihi untuk merenggut bagian dari syariknya, sekutunya yang bersama siapa tadi, si B, mimman intaqalat ilaih, dari orang yang bagiannya telah beralih kepadanya, yaitu telah beralih ke C, bagiannya si B sudah beralih ke C, si A berhak untuk merenggutnya dari si C. Ya, bagian si B beralih kepada bagian si B beralih ke si C bi'iwadin maliyin, dengan bayaran harta, yaitu dengan penjualan. Ya, dengan penjualan. Jadi si A berhak merenggutnya dari si C dengan cara membelinya dengan harga yang sama. Wasumyat bidzalik, dinamakan begitu, ya. Jadi dinamakan syuf'ah li anna sahibaha karena pemilik syuf'ah dhammal mabi'a ila mulkih. Ila milkih. Karena pemilik syuf'ah dia menggabungkan al-mabi', harta yang telah dijual, yaitu bagian sekutunya berserikat bersamanya, ya, dia beli kembali yang telah dijual tadi, al-mabi' tadi dia beli kembali untuk dia gabungkan ila mulki, kepada kepemilikannya, untuk masuk dalam kekuasaannya, kepemilikannya, milki. Fasara syaf'an, maka menjadilah syaf'an, menjadilah genap. Yang tadinya ya tidak genap karena sebagian dari tanah itu adalah milik syariknya, ya, setelah syariknya menjualnya kepada orang lain, maka dia merenggutnya kembali untuk dia gabungkan kepada kepemilikannya, sehingga miliknya jadi genap, jadi utuh. Fasara syaf'an, makanya disebut syuf'ah. Ba'da an kana nasibuhu, setelah tadinya nasibuhu bagiannya, munfaridan fi mulkihi, bersendirian pada kekuasaannya, pada kepemilikannya, karena dia hanya memiliki sebagiannya, syariknya sebagiannya, ketika syariknya menjualnya kepada orang lain, dia merenggutnya kembali, dia beli kembali dari orang yang membelinya itu, kemudian dia gabungkan kepada miliknya, sehingga miliknya menjadi utuh. Fasara syaf'an, jadi genap, jadi utuh. Waqila, dan dikatakan pendapat yang lain dalam memaknai, mendefinisikan syuf'ah, hiya, yaitu haqqu tamallukin qahriyin, hak untuk memiliki secara paksa, qahri sifatnya secara paksa, yathbutu lisyarikil qadimi, yang dimiliki, yang tetap bagi asyarik al-qadim, bagi sekutu yang lama, ya, syarik yang lama, yang berserikat, ala syarik al-hadith, atas asyarik al-hadith, atas sekutu yang baru, ya, yang masuk dalam serikatnya, setelah membelinya dari sekutunya. Bisa babi syarikah, dengan sebab, dengan faktor syarikat. Dengan faktor ya perserikatan. Lidaf'id dharar, dalam rangka untuk mencegah mudarat. Asy-syarik al-qadim, yang dimaksud asy-syarik al-qadim pada contoh tadi A dan B, dua-duanya berserikat memiliki sebidang tanah. B menjualnya kepada si C. Asy-syarik al-qadim pada definisi yang kedua adalah si A. Dia memiliki hak tamalluk qahri. Dia memiliki hak untuk memiliki secara paksa, ya, atas asy-syarikil hadits. Asy-syarikil hadits yang masuk dalam menjadi syarikatnya, ya, yang baru, sekutunya yang baru, yaitu si C. Ketika si B menjual bagiannya kepada si C, maka syarikat yang baru adalah si C, akhirnya berserikat dengan si A. Karena bagiannya si B sudah tidak ada, beralih ke C. Berarti C yang menjadi syarikatnya A. Ya kan? Nah, ini syarik al-hadith. Syarikat yang baru adalah si C. Syarik al-qadim, syarik qadim yang lama adalah si A. Si A memiliki hak tamalluk qahri. Dia punya hak untuk memiliki secara paksa atas syarikatnya yang baru. Secara paksa dia bisa membelinya dari si C untuk diambil alih oleh dia. Ya. Faktornya apa? Faktornya adalah syarikat. Ya. Lidaf'id dharar, untuk mencegah mudarat, karena boleh jadi syarikat yang baru ini tidak cocok. Tidak cocok dengan si A. Nah, boleh jadi tidak cocok. Beda dengan si B. Oleh karena itu dia punya hak untuk mengambil alih, dia beli kembali ya bagian dari serikatnya itu si B yang telah beralih ke si C dengan penjualan, dia beli secara paksa untuk dia miliki. Untuk mencegah mudarat dari dirinya, karena boleh jadi dia tidak cocok dengan serikat yang baru yaitu C. Bisa difahami? Athan yang kedua, adillatu masyru'iyatiha, dalil-dalil disyariatkannya syufa'ah, al-aslu fiha, yani ad-dalil fiha, dalil tentang syufa'ah, hadithu Jabirin radhiyallahu ta'ala an, qala, Jabir berkata, qadha Rasulullah, hadith Jabir, ya, Jabir mengatakan apa? Qadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bisyufa'ati, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memutuskan perkara ya dengan syufa'ah, dengan menetapkan hak syufa'ah fi kulli ma lam yuksam, pada segala seluruh harta yang belum dibagi, seluruh harta yang belum dibagi. Harta yang belum dibagi yang dimaksud di sini ya tidak bersifat umum, meliputi seluruh harta termasuk hewan, termasuk mobil dan yang lainnya, ya tidak, akan dijelaskan nanti, ini khusus ya, khusus tanah sebidang tanah atau kebun, sawah, bangunan akor yang tidak bergerak, yang menetap sifatnya ya, rumah, bangunan. Karena setelahnya fa idza waqa'atil hududu, maka apabila waqa'atil hudud, batas-batas tanah ya, bagian masing-masing yang berserikat telah ditetapkan, wasurifatut turuq, dan telah di diatur jalan-jalannya, ya, menunjukkan tanah, ya, dan semisalnya, karena ada penetapan hudud, batas-batas dan aturuk jalan-jalan. Nah, ini pada tanah dan semisalnya, kan begitu. Fala syuf'ata, maka tidak ada lagi syuf'ah. Kemudian apabila batas-batas telah ditetapkan, jalan-jalan telah diatur, fala syuf'ata, maka tidak ada lagi syuf'ah. Hadis ini muttafaq alaih. Karena sudah dibagi. Ini bagiannya si A. Ini batas tanahnya dia. Nih, batas kebunnya ini. Wajib. Si B bagiannya ini. Kemudian ini ada jalan. Nah, jalan untuk jalur. Masuk ke bagian ini. Diatur sudah. Sudah jelas bagian masing-masing. Jalan juga sudah diatur. Berarti, apabila si A ingin menjual bagiannya, tidak ada syuf'ah bagi B. Apabila B menjual bagiannya, tidak ada syuf'ah bagi A. Kenapa? Karena sudah terbagi dengan jelas. Syuf'ah itu apabila berserikat memiliki, ya, tanah dan semisalnya dalam bentuk musya', bagiannya masing-masing masih menyebar pada seluruh tanah itu. Jadi belum ditentukan batas-batasnya, belum dibagi secara jelas. Nah, wa fi riwayatin ukhra, pada riwayat yang lain, qada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi syuf'ati, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memutuskan dengan syuf'ah fi kulli syarikatin, pada setiap syarikat, lam tuksam, yang belum dibagi, yang belum dibagi. Rab'atin atau ha'itin. Rab'atin itu manzil, rumah, bangunan dan semisalnya. Itu rab'ah. Manzil, rumah, bangunan. Ya. Atau ha'itin atau kebun. Ha'it artinya kebun. Nah. La yahillu lahu. Tidak boleh baginya. Ya, ini bagi salah satu dari dua orang yang berserikat memilikinya. Dalam keadaan belum diperjelas bagiannya masing-masing. Ya. Tidak halal baginya, tidak boleh baginya. An yabi'ah. Untuk menjual bagian yang dimilikinya. Hatta yu'zina syarikahu. Sampai dia menginformasikan kepada sekutunya yang berserikat dengannya. Saya bermaksud menjual bagian saya di tanah atau di rumah atau di bangun atau kebun yang kita berserikat ini. Bagian saya mau jual ke orang. Bagaimana? Ya, beritahu seperti itu. Agar kalau dia memang mau, dia yang membelinya. Kalau dia mengatakan saya akan beli, jangan kamu jual. Maka si ini tadi tidak bisa, ya, tidak boleh menjualnya kepada orang lain. Ini lebih berhak membelinya. Nah, fa insya'a taroka, begitu tertulis di sini dalam Sahih Muslim. Ini riwayat Muslim. Nah, di sini disebutkan rawahu Muslim. Tayyib. Itu lihat catatan kaki di bawah. Dua rawahu Muslim, ya. Ada sesuatu yang ingin disampaikan. Nah, di sini ada penjelasan tentang rab'ah. Wa rab'. Lihat itu di bawah, ar-rab'ah wa rab' ad-dar. Dar itu artinya manzil, rumah. Wal maskan, tempat tinggal. Wa mutlaq al-ard, dan tanah secara mutlak. Jadi itu makna rab'ah di hadis. Nah, jadi masuk di dalam maknanya rumah, ya, bangunan, rumah, maskan, yakni tempat tinggal, rumah, tempat tinggal, tanah sebidang tanah. Tayyib. Haid tadi apa maknanya haid? Jangan diartikan tembok ya. Haid apa? Kebun. Nah, kebun. Kebunnya orang-orang Arab itu dikelilingi oleh dinding, tembok. Nah, temboknya itu ya di zaman dulu yang kita lihat dulu di Dammaj, di tempatnya Syekh Mukbil, kebun-kebun masyarakat itu dikelilingi tembok. Temboknya itu pakai bata tanah liat. Nah, bata tanah liat. Nah, perekatnya juga tanah liat, pakai campuran jerami. Rumah-rumah mereka juga kan terbuat dari itu. Yang di perkampungan, di pedalaman, di pegunungan seperti itu. Nah, itu mengelilingi. Jadi kebun-kebun mereka itu tertutup. Tertutup dengan tembok-tembok itu. Nah, itu disebut ha'il, yaitu kebun. La yahillu lahu an yabi'a hatta yu'dina syarikah. Tidak halal baginya menjualnya kepada orang lain sampai dia memberitahukan sekutunya berserikat dengannya memiliki tanah itu atau rumah itu atau bangunan itu atau kebun itu. Fa insya'a, kemudian insya'a apabila ya sekutunya yang berserikat dengannya menginginkan. Ini sepertinya kurang. Dalam Sahih Muslim, yang Anda dapatkan dalam Sahih Muslim, fa insya'a akhadha wa insya'a taraka. Bisa ditambahkan biar lengkap. Nah, fa insya'a akhadha. Ini belum ada ya. Anda sudah pesan agar dipasangkan saburah di sini, tapi belum datang. Ini tujuannya nih. Anak ingin menuliskan, tak bisa. Fa insya'a akhadha. Fa insya'a akhadha. Kemudian kelanjutannya, wa insya'a taraka. Jadi ada beberapa kata yang hilang di sini. Fa insya'a akhadha, apabila sekutunya tadi setelah diberitahukan, ya, dia mau, dia yang membelinya. Wa insya'a taraka, dan jika dia mau, dia bisa melepasnya. Mengatakan silahkan dijual saja. Dia biarkan sekutunya untuk menjualnya kepada orang lain. Yang penting dia diberitahu dulu. Fa idza ba'a, kemudian apabila dia menjualnya. Wa lam yu'dhinhu, sementara dia tidak memberitahukan sekutunya terlebih dahulu. Fa huwa ahaqqu bih, maka dia lebih berhak dengannya. Artinya sekutunya tadi ketika mendengar, ya, sekutunya tadi sudah menjualnya ke orang lain. Si A mendengar si B sudah menjual bagiannya ke si C. Dia tidak diberitahu terlebih dahulu. Maka dia punya hak syufa'ah. Dia lebih berhak. Maka dia bisa merenggutnya dari si C. Dia beli kembali dari si C. Dan si C tidak bisa menolak. Tidak bisa menolak. Dia harus jual kepada si A. Jika si A memang ingin merenggutnya. Untuk disatukan dengan miliknya. Karena dia lebih berhak. Nah itu. Fahuwa ahakku bih. Kata Nabi SAW. Maka dia lebih berhak dengannya. Riwayat Muslim. Wa anhu, dan dari Nabi SAW. Qal jarud dari ahakku biddar. Tetangga rumah. Ya, lebih berhak dengan bagian dari rumah itu. Di sini diungkapkan dengan bahasa tetangga, tetapi maknanya adalah sekutu yang berserikat dalam kepemilikan rumah itu, ya, bahwa sekutunya yang berserikat dengannya lebih berhak daripada orang lain. Hadis ini diriwayatkan oleh Tirmidzi, catatan kaki nomor 3, rawat Tirmidzi, wa qala hasanun sahih, dan Tirmidzi menilai hasan sahih. Wa Abu Dawud juga diriwayatkan oleh Abu Dawud. Wa lafdhu at-Tirmidzi, dan ini lafaz yang ditampilkan adalah riwayatnya Tirmidzi. Wa sahahahu Al-Albani, dan ini sahih oleh Al-Albani dalam Al-Irwa, Irwa Al-Ghalil. Naam. Ada sebagian ulama yang menyangka bahwa tetangga lebih berhak, ya, daripada yang lain berdasarkan riwayat ini. Tetapi ini terbantah dengan hadis riwayat sebelumnya. Hadis Jabir pada riwayat Muslim yang disebutkan sebelumnya, muttafaq alaih, dan riwayat Muslim yang kedua. Di situ kan disebutkan fa idza waqa'atil hududu wa surifatit turuq. Apabila batas-batas bagian masing-masing telah ditentukan, jalan-jalan telah diatur, maka tidak ada syuf'ah. Padahal kalau batas satu bidang tanah yang tadinya dua orang berserikat di situ, ketika telah ditentukan batas bagian masing-masing dan diatur jalannya masing-masing, ini kan tetangga, tetangga terdekat. Nah, ini jar. Bersama dengan itu Nabi mengatakan tidak ada syuf'ah. Tidak ada syuf'ah di sini. Jika si B menjualnya kepada si C, si A tidak bisa merenggutnya. Jadi al-jar, jar ad-dar pada riwayat At-Tirmidzi ini maksudnya syarik. Sekutu yang berserikat. Bukan tetangga secara umum. Ya. Waqad ajma'a al-ulama'u ala itsbati haqqi syuf'ati lisyarik. Ulama ijma'. Ya, berijma' mereka. Jadi tidak ada perbedaan pendapat. Mereka berijma' atas penetapan hak syuf'ah lisyarik bagi sekutu yang berserikat. Alladhi lam yuqasam, yang belum diperjelas bagiannya. Yang belum diperjelas bagiannya dari tanah dan semisalnya yang berserikat keduanya di situ. Fi mabi'ah, hak syuf'ah fi mabi'ah, pada perkara yang dijual, pada bagian yang dijual, ya, yang dijual min ardin, berupa tanah, au darin, atau rumah, bangunan, au ha'id, atau kebun. Naam. Jadi perhatikan, ijma' ulama jatuh pada dua perkara. Ijma' ulama, kesepakatan ulama tentang hak syuf'ah bagi orang yang berserikat, ya, untuk merenggut kembali bagian dari serikat yang telah dijual kepada orang lain. Ijma' itu jatuh atas dua perkara. Pertama, alladhi lam yuqasam. Atau tiga, alladhi lam yuqasam. Yang pertama, yang belum dibagi. Masih musya'. Masih musya'. Belum jelas bagiannya si A yang mana, bagiannya si B yang mana. Jelas, masing-masing punya bagian separuh-separuh, setengah-setengah dari tanah itu atau rumah itu, tapi bagian yang mana belum diatur, belum diperjelas, belum ditentukan, masih musya'. Itu satu. Artinya apa? Jika sudah dibagi, sudah diperjelas bagiannya, batas-batasnya, itu sudah tidak ada syuf'ah. Baik, yang kedua, fi mabi'ah, pada bagian yang dijual. Ini yang diungkapkan di definisi di atas dengan bi'iwadin maliyin, ya, dengan penukaran harta. Ya, ini dibayar pada penjualan. Bayar harta ini penjualan. Artinya jika bukan penjualan, akan dijelaskan nanti pada hukum-hukum yang terkait. Jika bukan dijual, melainkan misalkan dihibahkan ke orang, maka tidak berlaku hukum ini. Ya. Kemudian yang ketiga, ijma' itu jatuh pada harta dengan kategori tanah, rumah, bangunan, kebun. Selain itu tidak. Misalkan hewan, ataukah yang lainnya yang bergerak, ya, perabot dan yang lainnya yang bergerak, itu tidak berlaku, ya, itu tidak berlaku berdasarkan hadis yang telah disebutkan di atas muttafaq alaih. Nah, karena di atas pada riwayat yang pertama muttafaq alaih, fa idza waqa' ma fi kulli ma lam yuksam fa idza waqa'at al hudud wa surfit al turuq. Nah, qada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bis syuf'ah fi kulli ma lam yuksam fa idza waqa'at al hudud wa surfit al turuq. Nah, ini makna ini hanya pas cocok penerapannya pada tanah, bangunan, kebun. Karena ada penyebutan batas-batas tanah, batas-batas bagi ada jalan-jalan gitu. Nah, berarti hewan, perabot dan semisalnya yang bergerak itu enggak. Baik. Meskipun ini masalah khilafiyah, tetapi tampaknya ini yang benar. Nah. Ya. Dan nanti akan diperjelas pada hukum-hukum yang terkait bahwa syuf'ah tidak berlaku pada harta benda selain yang disebutkan di sini. Nah, jadi yang disebutkan di sini ijma', selainnya ada sebagian yang diperselisihkan. Nah, fatabayyana min dzalik, maka menjadi jelas dari itu, ya, dari yang disebutkan tersebut, thubutu masyru'iyati syuf'ah, berlakunya syariat syuf'ah bis sunnati, berdasarkan hadis wal ijma' dan berdasarkan ijma'. Naam. Masalah yang kedua, ya, hukum-hukum yang terkait dengan syuf'ah. Di sini ada 9 hukum yang disebutkan. Nah, mungkin kita tunda pada pertemuan yang akan datang. Nah, tadi ana banyak mengulang-ulang penjelasan di atas karena ini pembahasan yang agak asing bagi antum. Nah, khawatir tidak faham. Tidak sengaja mengulang-ulangi penjelasannya. Nah, baik. Ini pembahasan masih jarang didengar. Nah, mudah-mudahan nanti hukum-hukum yang terkait yang akan dijelaskan lebih mudah menjelaskannya, memahaminya, antum lebih mudah memahaminya karena sudah terulang-ulang penjelasannya tadi. Nah, sebagian hukum-hukum itu telah disampaikan. Barakallahu fiikum, tafadhalu. Subhanallahi walhamdulillah.